Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله. Pada pertemuan ini kita akan memulai kajian daripada kitab Al-Jami'u Sahih atau yang lebih dikenal dengan kitab Sahihul Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menulis daripada kitab ini terinspirasi daripada gurunya Ishaq bin Rahuya rahimahullah. Diceritakan sendiri hal tersebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menyatakan, kunna inda Ishaq ibn Rahuya faqal, dahulu kami bersama atau berada di sisi Ishaq ibn Rahuya. Ishaq ibn Ibrahim Al-Handali rahimahullahu ta'ala. Faqal, lantas Ishaq pun berkata, lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja kalian mengumpulkan satu kitab yang ringkas yang terkumpul padanya hadis-hadis sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ucapan daripada sang guru Ishaq ibn Ibrahim rahimahullah. Maka Al-Imam Al-Bukhari menyatakan, fawaqa'a dzalika fi qalbi, hal tersebut pun kemudian merasuk dalam jiwaku, dalam hatiku. Fa khattu fi jam'il jami' as-sahih, maka mulailah aku mengumpulkan kitab, dia ini mengumpulkan daripada penulis daripada kitab Al-Jami' As-Sahih. Semenjak itu jadi ucapan guru itu begitu sangat besar pengaruhnya pada jiwa murid-muridnya, terlebih jika bimbingan tersebut didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati Al-Imam Al-Bukhari untuk kemudian menulis satu kitab yang begitu sangat monumental yang setelahnya nanti dikenal sebagai Ashahhul Kutub Al-Musannafah. Kitab yang paling sahih dari kitab-kitab yang ditulis oleh manusia. Muhammad ibn Sulaiman ibn Faris rahimahullah menyatakan, Sami'tu Al-Bukhari yaqul, aku mendengar Al-Bukhari menyatakan, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'annani waqifun baina yadayhi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam mimpi. Wa ka'annani waqifun baina yadayhi. Seolah-olah diriku berdiri di hadapan beliau. Wa bi yadayya mirwahatun adubbu biha anhu. Di mana pada kedua tanganku ada mirwahah. Yani semisal kipas begitu. Yang aku yani adzubbu biha. Aku membela beliau dengannya. Dari perkara-perkara yang tentunya mengganggu beliau. Fasa'atu ba'dal mu'abbirin. Lantas aku pun bertanya kepada sebagian para pentabir mimpi. Faqala li anta tazubbu anhul kadzib. Maka sebagian pentabir mimpi tadi menyatakan engkau akan membela. Ya ini artinya membela di sini. Membersihkan beliau dari kedustaan-kedustaan orang-orang yang mengatasnamakan nama beliau dalam hadis-hadis beliau. Tazubbu anhul kadzib. Membela beliau dari kedustaan. Fahuwa alladhi hamalani ala ikhrajil jami' as-sahih. Maka itulah yang kemudian mendorongku untuk aku mengeluarkan kitab al-jami' as-sahih. Untuk kemudian menulis kitab besar tersebut. Al-Firabri. Ini salah satu murid ya. Murid daripada Imam Al-Bukhari. Murid Imam Bukhari yang sangat terkenal. Muhammad ibn Yusuf. Al-Firabri mengatakan. Al-Firabri ini muridnya. Tapi kalau Al-Firyabi itu gurunya. Al-Firabri murid. Al-Firabri menyatakan. Qala al-Bukhari. Berkata Al-Imam Al-Bukhari. Maka taktu fi kitabis sahih hadithan. Illa iktasaltu qobla dhalik. Wasallaitu ruk'atain. Tidaklah aku menulis di dalam kitab as-sahih, yakni al-jami as-sahih, satu hadis pun. Melainkan aku mandi sebelum itu, kemudian aku sholat dua rakaat. Wasta'inu bisabri wassalah. Isti'anah langkau dengan sabar dan dengan sholat. Maka itu yang dilakukan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan mungkin bisa saja ini merupakan kebiasaan salaf. Sebagian salaf bahkan ya, dikisahkan ibunya, ibu sebagian salaf. Ya. Setiap kali anaknya itu minta makan, maka disuruh sholat. Ayo sholat dulu dua rakaat. Nanti diberi makan. Makanannya ditempatkan di satu tempat begitu, tertutup. Kemudian sholat dia. Dua rakaat, kemudian setelah sholat, berdoa. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi makan. Kemudian setelah itu baru mendatangi tempat makannya. Sebagian salah melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh Al-Imam Al-Bukhari tentunya dalam rangka isti'anah dengan salat. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. tidaklah beliau menulis satu hadis pun di dalam kitab Al-Jami'us Sahih melainkan dalam keadaan mandi dan sholat dua rakaat. Al-Imam Al-Bukhari beliau memiliki hafalan mungkin bisa jutaan, mencapai 1 juta hadis. Sedangkan dari sekian banyak hadis-hadis yang dihafal beliau, jutaan. Atau kalaupun tidak sampai jutaan ya, ratusan ribu lah jelas. Itu hanya diambil sekitar 9.000 saja. Hadis dalam Sahih Bukhari keseluruhannya tidak lebih daripada 9.000 hadis. 9.000 lebih dikit. Tidak sampai 10.000. Bahkan 9.000 sekian begitu saja. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan beliau rahimahullah dan kesungguhan beliau di dalam menulis kitab tersebut. Beliau menyatakan lam ukharid fi hadzal kitab illa sahihan. Tidaklah aku keluarkan di dalam kitab ini kecuali yang sahih saja. Wa ma taraktu minas sahih akthar. Dan apa yang aku tinggalkan dari hadis-hadis yang sahih itu lebih banyak lagi. Artinya kitab Sahih Bukhari di situ bukan seluruh kitab sahih, bukan seluruh hadis-hadis sahih yang ada pada Imam Bukhari kemudian dikeluarkan semua, tidak. Beliau memiliki sekian banyak hadis-hadis. Hafalannya itu ratusan ribu hadis. Iya kan? Tentu di sana ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Hadis-hadis sahihnya saja itu tidak kemudian semua termaktub di dalam Sahihul Bukhari. Wa ma taraktu minas sahih akthar. Dan apa yang aku tinggalkan dari hadis-hadis yang sahih itu lebih banyak. Al-Isma'ili menyatakan, ini mengomentari kalimat daripada Imam Bukhari, wa ma taraktu minas sahih akthar. Dan apa yang aku tinggalkan dari hadis-hadis yang sahih yang tidak aku cantumkan itu lebih banyak lagi. Li'annahu law akhraja kullas sahihin indah la jama'a fil babil wahid hadis jamaah minas sahabah. Karena seandainya saja Imam Al-Bukhari mengeluarkan seluruh hadis-hadis sahih yang ada pada sisinya, niscaya dia akan mengumpulkan dalam satu bab hadis sekian banyak jamaah dari kalangan para sahabat. Wala dzakara thariqa kulli wahidin minhum idza shahhat fayasiru kitaban kabiran jiddan. Niscaya dia menulis jalan masing-masing daripada setiap sahabat tersebut. Apabila sahih, jadilah kemudian kitab yang begitu sangat besar sekali. Ya, artinya bisa berjilid-jilid. Seandainya hal itu yang dilakukan. Ini juga yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ma adkhaltu fi kitabi al-jami illa ma sahha wa taraktu min as-sahih hatta la yatul. Tidaklah aku masukkan di dalam kitabku ini, kitab al-jami, kecuali yang sahih-sahih saja. Dan apa yang aku tinggalkan dari kitab yang sahih? Baik. Dan apa yang aku tinggalkan dari hadis-hadis sahih? Lima wa taraktu min as-sahih. Dan aku tinggalkan sebagian daripada hadis-hadis yang sahih, artinya tidak semua yang sahih tercatat di situ ataupun termaktub di situ. Hatta layatul, sehingga tidak kemudian panjang lebar. Ikhwati billah azzakumullah. Ini usaha dari salah seorang imam besar, Al-Imam Al-Bukhari, di dalam membela hadis Nabi. Usaha di dalam mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sekian banyak hadis yang ada padanya, disisir satu persatu, dipilih, dan jadilah satu kitab yang besar, kitab Sahihul Bukhari yang akan kita baca ini. Dan tentunya ini merupakan amalan yang sangat luar biasa nilainya, insya Allah Subhanahu wa taala menjadi timbangan, yang kita harapkan tentunya menjadi timbangan amal saleh bagi beliau Al-Imam Al-Bukhari, di mana setiap muslim yang hidup setelahnya pasti butuh kepada kitab sahihnya. Sehingga setiap orang yang datang mengamalkan apa yang ada di dalam kitab tersebut, Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan pahala darinya. Berkata Muhammad ibn Abi Hatim Al-Bukhari Al-Warraq, ra'aitu Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari fil manam yamshi khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya mimpi seorang mukmin itu bisyarah. Mimpi seorang mukmin itu hampir-hampir tidak ada salahnya, terlebih orang-orang saleh. Mimpi-mimpi yang baik tentunya. Ini merupakan bisyarah. Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq menyatakan, aku melihat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fil manam, yakni dalam mimpi, di saat tidur. Yamsi khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamsi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjalan pula. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berjalan, kemudian Bukhari di belakangnya. Fakullama rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qadamah, maka setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kakinya, ya, beliau melangkahkan kaki begitu. Wada'al Bukhariyu qadamahu fi dzalikal maudhi'. Bukhari meletakkan telapak kakinya pada tempat bekas telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Dan ini tentunya menunjukkan akan sempurnanya ittiba yang dilakukan oleh beliau rahimahullah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang menyebutkan semisal dengan apa yang disebutkan oleh Muhammad ibn Abi Hatim yang bermimpi mirip dengan mimpinya. Yani Najm ibn Fudail bermimpi mirip dengan mimpi Al-Warraq. Taib Abu Ja'far Mahmud ibn Amr al-Uqayli menyatakan, lama alaf al-Bukhari kitab as-sahih. Ini yang mengucapkan siapa? Abu Ja'far Mahmud ibn Amr al-Uqayli. Lama alaf al-Bukhari kitab as-sahih arradahu ala Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini wa ghairihim fastahsanu. Di saat Al-Bukhari menulis kitabnya Al-Jami'us Sahih setelah selesai, kemudian dihadapkan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juga dihadapkan kepada Yahya ibn Ma'in, kemudian dihadapkan kepada Ali ibn al-Madini, dan selain mereka, maka mereka semua mengomentarinya dengan baik. Fastahsanu. Ini amalan yang sangat bagus. Masya Allah. Artinya kitab tersebut dikoreksi, dibaca, diteliti oleh para imam-imam dan pakar-pakar hadis ini. mereka tidak ada yang mencatat daripada kitab tersebut. Wasyahidu lahu bisihah, dan mereka semua mempersaksikan akan kesahihan kitab tersebut. Illa fi arba'at ahadits, kecuali hanya 4 hadis saja. Qala al-Uqayli, ya. Al-Uqayli menyatakan, Abu Ja'far Mahmud bin Amr al-Uqayli menyatakan, wal qaul fiha qaulul Bukhari wa hiya sahihah. Sedangkan pendapat yang benar pada 4 hadis yang dikritiki tadi, yang benar adalah pendapatnya Bukhari, dan itu adalah hadis yang sahih. Ikhwati fillah azakumullah, demikian gambaran daripada kitab Sahih Bukhari yang akan kita pelajari. Ashahul Kutub Al-Musannafah alal itlaq, sesuai-suainya kitab yang ditulis oleh tangan manusia secara mutlak. Baik. Berikutnya kita akan membahas tentang sedikit biografi Al-Imam Al-Bukhari. Beliau bernama Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Nama beliau, kunyah, nama dan nasabnya serta nisbatnya. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Nama pemberian ayahnya Muhammad. Ayahnya bernama Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau dilahirkan pada hari Jumat, setelah sholat Jumat selesai. Dan beliau sempat mengalami kebutaan di masa kecilnya. Disebutkan di dalam kitab Tarikh Bukhara, oleh Gunjar. Dan disebutkan pula di dalam kitab Syarah I'tiqad, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, oleh Lalikai. Dalam bab Karomatul Aulia, disebutkan di sana, Anna Muhammad Ibn Ismail Zahabat Aynahu Fi Sigari. Bahwasannya Muhammad Ibn Ismail mengalami kebutaan pada masa kecilnya. Fara'at Walidatuhu Al-Khalilah Ibrahimah fil manam. Maka ibunya melihat Al-Khalil Nabiullah Ibrahim dalam tidurnya. Yani melihat dalam mimpi. Faqala laha. Lantas Ibrahim berkata kepada ibunda Bukhari, Ya hadhi qatratullah ala ibnik basarah bikathrati du'aik. Wahai wanita ini, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu disebabkan karena banyaknya doa-doamu. Doa siang malam dipanjatkan oleh sang ibu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kesembuhan dari kebutaan putranya. Sedangkan kedua orang tua Bukhari adalah orang tua yang salih-salih. Bapaknya Ismail ibn Ibrahim mengatakan bahwasannya tidak pernah ada sedikit pun makanan yang subuhat, apalagi haram. yang diberikan untuk keluarganya, bahkan meninggalkan sekian banyak uang untuk putranya di saat meninggal dunia, ya, dalam wasiatnya tertulis untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, tentunya dalam thalabul ilm dan misalnya, tidak sedikit pun dari harta tersebut yang syubhat. Semuanya, tidak ada satu peser pun dari harta tersebut terambil dari perkara yang syubhat. Maka doa orang tua untuk putranya terus naik dan naik dan naik terus ke Allah Subhanahu wa taala, ke atas sana, mengetuk pintu langit. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Imamul Bukhari, ya, putranya diberi kesembuhan dari kebutaannya. Maka suatu ketika dalam mimpinya ibunda Al-Imamul Bukhari melihat Ibrahim Al-Khalil alaihi salam mengatakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan penglihatan mata putranya disebabkan karena banyaknya doa yang dipanjatkannya. Fa asbaha wa qad radda Allah alaihi basar. Lantas di pagi harinya ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan pandangan matanya. Fa'asbaha, yakni Al-Bukhari. Fa'asbaha Al-Bukhari wa qarratullah alaihi basara. Allah Subhanahu wa taala telah kembalikan pandang matanya. Kembali bisa melihat. Al-Warraf juga menyatakan, sami'tu Al-Bukhari yaqul. Aku mendengar Al-Bukhari menyatakan, alhamtu hifdzul hadis wa ana fil kutab. Diilhamkan kepadaku menghafal hadis dalam keadaan aku masih di Al-Kutab. Al-Kutab ini kalau sekarang yakni majelis anak-anak begitu. Kelasnya masih MBU Al-Kutab ini. Sekolah baca tulis. Masih belajar baca tulis. Masih anak-anak. Sudah diilhamkan kepada beliau menghafal hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qultu, aku katakan. Ya ini Al-Warraq yang menyatakan. Wa kam ata'alaika idzak. Dan berapa usiamu pada saat itu? Faqal, maka Bukhari menjawab, 10 sinin, 10 tahun. Berarti usia MTU ya, kalau di sini. Usia ibtidaiyah. Au aqal, atau bahkan belum sampai 10 tahun. Tsumma kharajtu minal kutab, kemudian aku pun keluar, ya ini lulus dari Al-Kutab, lulus dari sekolah baca tulis. Faja'altu akhtalifu ila dakhili. Kemudian aku pun mulai berbolak-balik ke tempat ad-dakhili, salah seorang masyayikh di masanya dan di tempatnya, daerah Uzbekistan. Asalnya Uzbekistan, Al-Imam Bukhari. Daerah Samarkand. Bukhara ini daerah yang ini masuk wilayah Uzbekistan. Wa ghairihi, dan juga kepada masayih yang lain. Faqala yauman, maka berkatalah ada Khili rahimahullah pada suatu hari, fi makana yaqra' linnas, pada apa yang dia baca kepada manusia. Nah, dia adalah seorang muhaddits menyampaikan hadis. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Demikian. Ya, ini menyebutkan sanadnya. Sufyan an Abi Zubair an Ibrahim. Fakultu. Maka aku katakan, inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Ini syekhnya menyampaikan hadis Al-Imam Bukhari yang masih kecil. Usianya mungkin belasan tahun ya, baru selesai dari kutab. Dia bisa membetulkan daripada gurunya. Aku katakan, Inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Fantaharoni. Fantaharoni, ini menghardiku. Guruku pun kemudian menghardiku. Ada ini. Fakultu lahu, maka aku katakan kepada beliau, irji ilal asal ingkana indak. Coba engkau rujuk ke asalnya, asal hadis. Ya, ini yang tertulis di situ. Kalau kamu memang memiliki asal tersebut, coba dirujuk kembali. Fadahola, lantas kemudian gurunya masuk. Fana dorofi, kemudian dia melihat kepada asalnya. Tumaroja'a, kemudian kembali lagi. Fakal lantas ada khili rahimahullah menyatakan, kaifa huwa ya gulam? Bagaimana itu, wahai bocah? Ya, gulam masih kecil. Fakultu, maka aku jawab, huwa az-Zubair. Itu adalah Zubair. Yani Sufyan an Zubair an Ibrahim. Bukan Abu Zubair, tetapi siapa? Huwa az-Zubair, wa huwa ibnu Adi. Az-Zubair ibnu Adi. An Ibrahim, dari Ibrahim. Fa'akhadha al-qalam wa aslaha kitabahu. Lantas gurunya pun dengan tanpa malu, ya, karena ini adalah kebenaran diterima daripada siapapun dan tidak kemudian dikatakan ini kebun nyusu budel. Tidak, ya. Kebenaran diterima dari siapapun yang menyampaikannya. Diambil pena kemudian di hadapan Bukhari langsung dibenarkan. Ternyata kesalahan pada catatannya memang. Jadi ada ini bukan salah dalam istilahnya meriwayatkan. Ya, kesalahan memang riwayat itu salah, cuman kesalahan tersebut dari asalnya memang yang dia hafalkan. Hafalannya itu memang berdasarkan asal yang memang keliru kemudian diluruskan dan dibetulkan. Wa qala li shadaqta. Dan beliau mengatakan kepadaku, engkau benar. Maka kemudian dikatakan kepada Al-Bukhari, Ibnu Kam hina radat ta'ali. Kamu usianya berapa waktu memberikan yakni bantahan tersebut, yakni memberikan kritikan tersebut kepada guru? Faqala Ibnu Ihda Asrah sana. Aku pada waktu itu berusia 11 tahun. Jadi lulus dari kutab usia 11 tahun. Falamma ta'intu fi sit asrah sana, maka di saat aku telah sampai pada usia 16 tahun, hafidtu kutuba Ibnil Mubarak. Aku telah hafal kitab-kitab Ibnil Mubarak. Sedangkan Ibnil Mubarak punya banyak kitab ya. Itu telah habis dihafal semua sama Bukhari. Dilahap semuanya tanpa sisa. Wa Waqi, dan kitabnya Waqi Ibnul Jarrah. Abu Bisbal. Wa araftu kalam haula, yakni ashabur ra'i, dan aku telah mengetahui ucapan berbagai macam dari kalangan haula. Haula di sini ini orang-orang seberang sana, ashabur ra'i, para pemuja akal. Sahal ibn Asri menceritakan ya, apa yang didengarnya dari al-Imam Al-Bukhari. Ya, ini apa istilahnya ini? Perjalanan beliau di dalam menuntut ilmu. Beliau telah keliling dunia pada masa itu. Al-Bukhari menyatakan, dakhaltu ila Syam wa Misra, dari Uzbekistan menuju Syam, Syria. Dan Syam ini masuk padanya beberapa negara, tidak hanya Syria saja pada masa tersebut. Kemudian setelah itu ke Mesir. Kemudian setelah itu Al-Jazirah. Dakhaltu ila Syam wa Misra wal Jazirah marotain. Itu dua kali. Wa ilal Basrah arba' marot, dan masuk ke negeri Basrah itu empat kali. Wa qamtu bil Hijaz sitat a'wam, dan aku mukim di Hijaz, daerah Mekah Madinah, Hijaz itu sekitar 6 tahun. Wala ufsi kam dakhaltu ilal Kufah wa Baghdad ma'al muhaddisin. Dan aku tidak sanggup menghitung berapa kali aku masuk menemui masayikh di negeri Basrah, di negeri Kufah dan Baghdad bersama dengan para muhaddisin. Artinya bolak-balik sudah terlalu sering kalau ke Kufah dan Baghdad. Ini rihlahnya Al-Imam Al-Bukhari di dalam Thalabul Ilm. Beliau keluar masuk berbagai negeri-negeri dan jaraknya bukan jarak yang pendek. Dari Uzbekistan. Uzbekistan itu bagian mana? Tidak paham mana? Uzbekistan. Agak ke utara. Dekat Rusia. Dekat Rusia. Iya. Dekat Rusia. Masya Allah. Uzbekistan. Daerah Khorasan dan sebagainya. Di situ. Menuju ke Syam. Kemudian setelah itu menuju ke Mesir. Kemudian setelah itu menuju ke mana tadi? Jazirah. Kemudian ke Kufah, ke Baghdad, dan seterusnya. Hijaz. Hasyim bin Ismail menyatakan, "Kana al-Bukhari yaftalifu ma'ana ila masayikhil Basrah wa huwa ghulam. Fala yaktub hatta ata'ala dhalika ayyam." Adalah Al-Bukhari, beliau yakhtalif ma'ana ila masayikhil Basrah, berbolak-balik bersama kami, ya, menghadiri majelisnya masayikh di Basrah. Wa huwa ghulam, dalam keadaan dia itu masih sangat muda. Masih sangat muda, belasan tahun begitu. Fala yaktub hatta apa ala dzalika ayyam, tidak pernah nyatet, tidak pernah mencatat sama sekali. Kalau kemampuan antum seperti Bukhari labas, tidak usah mencatat. Layak tuh hingga berlalu yang demikian itu beberapa hari. Berlalu beberapa hari, ya, tidak langsung ditegur kan? Ini anak muda, tentunya mungkin pikirnya belum banyak pengalaman dan sebagainya. Dibiarkan. Sehari, 2 hari, loh, 3 hari, loh, kok masih gak nyatat lagi 4 hari, loh. Sampai berlalu sekian hari, gak pernah mencatat. Maka, falam manahu, pada sitati asar yauman, maka kami pun mencelanya. Ya, ini dikritiki, ya apa, ini dihardik begitu. Kami pun mencelanya. Karena dia tidak pernah mencatat setelah berlalu sekitar 16 hari. Berarti berlalu 1 atau setengah bulan, ya, setengah bulan lebih sedikit. Faqal, maka Bukhari menyatakan, "Qad aktartum 'alayya. Fa'ridu 'alayya ma katabtu." Kalian sudah, ya, sering mencaciku, dalam artian mengkritisiku, mencelaku. Kamu tidak pernah mencatat, kamu begini. Qayyidul ilma bil kitabah misalnya. Sampaikan kalimat-kalimat seperti itu kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari ya diem saja begitu. Ya semuanya sudah masuk di sini semuanya. Ya. Bayangkan, beliau sebelum menghadiri materi-materi tadi, beliau sudah menghafal kitabnya ilmu. Ibnul Bukhari, kitabnya Waqi, dan yang lain. Sehingga ilmu hadis bukan perkara yang baru bagi beliau. Hadis-hadis yang disampaikan oleh para masayikh, ya, telinga beliau ibarat alat rekam kalau sekarang ini. Masuk telinga beliau sudah langsung tercatat di dalam batin beliau. Masuk di dalam hati beliau. Terhafalkan. Tip. Qad aktsartum 'alayya fa'ridu 'alayya ma katabtum. Kalian sudah Banyak sekali dan sering sekali mencela saya. Baik, kalau begitu sekarang coba kemarikan itu catatan-catatan kalian. Tunjukkan kepadaku, hadapkan kepadaku catatan-catatan kalian. Apa yang kalian catat? Fa'akhrajnahu. Lantas kami pun kemudian mengeluarkannya. Ini catatan sudah banyak seperti ini. Kamu belum mencatat satu huruf pun. Buka kitabnya mereka semua. Maka ternyata Al-Imam Bukhari ya, fazada ala 15,000 hadis. Justru catatan-catatan tadi yang kurang. Fazada Al-Imam Bukhari menambahkan dari catatan-catatan hadis tadi 15,000. Berapa itu? 15,000 hadis. Ditambahkan ini kurang yang seperti ini, tambahkan yang seperti ini ya. Faqara'aha kullaha an dhahri qalbin. 15,000 hadis tadi dilafadzkan dengan luar kepala. Dengan hafalannya, disampaikan dengan hafalannya. Ini kurang, catat yang ini, catat yang ini, catat yang ini. Sampai 15,000 hadis. Hatta ja'ana nahkum kutubana min hifzi. Bahkan sampai kami jadikan catatan-catatan kami tadi itu, kami betulkan dari hafalan dia. Catatan tadi, ya, ternyata masih kurang akurat dibandingkan dengan hafalannya siapa? Al-Imamul Bukhari. Dengan hafalannya. Luar biasa. Betul-betul seperti rekaman. Rekaman tidak pernah salah, kan? Ya. Ustaznya bilang apa atau pembicara bilang apa, ya terekam seperti itu. Tetapi yang nyata bisa mungkin salah atau keliru. Ya. Ini luar biasa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Muhammad ibn al-Azhar as-Sijistani rahimahullah menyatakan, kuntu fi majlisi Sulaiman ibn Harb wal Bukhari ma'ana yasma' wala yaktub. Dahulu aku berada di majlisnya Sulaiman ibn Harb, sedangkan al-Bukhari bersama kami. Dia hanya sekedar mendengar dan tidak mencatat. Faqila li ba'dihim ma lahu la yaktub. Maka dikatakanlah kepada sebagian mereka. Ya, ini tidak langsung kepada Al-Imam Bukhari, tapi kepada yang lain. Kenapa orang ini dia tidak pernah mencatat? Faqala yarji ila Bukhara wa yaktub min hifzi. Kalau orang ini jangan kamu tanya. Dia ini nanti dia akan pulang ke negerinya, ke Bukhara, kemudian dia akan mencatat kembali dengan hafalannya. Tanpa sedikit pun ada yang terlewatkan. Berkata Muhammad bin Abu Hatim Al-Warraq ya, dari Al-Bukhari. Yani meriwayatkan dari Al-Bukhari. Al-Bukhari menyatakan kuntu fi majlis Al-Firyabi. Nah, ini kalau Al-Firyabi gurunya. Aku berada di majlisnya Al-Firyabi rahimahullah. Faqala, maka Al-Firyabi mengatakan haddatsana Sufyan an Abi Urwah an Abi Khattab, an Abi Hamzah. Semuanya dengan kunyah. Perhatikan ini. Haddatsana Sufyan, memberitakan kepadaku Sufyan. Dari Abu Urwah, dari Abu Khattab, dari Abu Hamzah. Falam ya'rif ahadun fil majlis. Min fawqi Sufyan. Maka di majlis tersebut tidak ada seorang pun yang tahu. Rawi-rawi dari semenjak setelah Sufyan, min fawqi Sufyan. Ini setelah Sufyan tidak ada yang dikenal sama sekali. Di majlis itu tidak ada yang tahu. Firyabi menyatakan haddatsana Sufyan an Abi Urwah. Abi Urwah, siapa ini Abi Urwah? Ya kan? An Abi Khattab, sopan lagi. Abi Khattab. An Abi Hamzah. Yang faham hanya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Di majlis tersebut tidak ada yang faham sama sekali. Fakultu lahum. Maka aku katakan kepada mereka. Ini ucapan Al-Bukhari. Maka aku katakan kepada mereka. Abu Urwah huwa Ma'mar ibn Rashid. Wa Abul Khattab huwa Qatada ibn Di'amah as-Sadusi. Wa Abu Hamzah huwa Anas ibn Malik. Al-Ansari. Qal wa kana Tsauri fa'ulan lidzalik yukanna al-mashhuri. Dan adalah Sufyan Ats-Tsauri, beliau biasa untuk melakukan hal tersebut. Fa'ulan, ya ini sangat sering sekali melakukan hal tersebut. Dia ini menyebutkan secara kunyah saja dari para ulama-ulama yang masyhur, Ma'mar, Ibnu Rasyid misalnya. Maka sekedar disebut Abu Urwah. Qatadah bin Dhi'amah As-Sadusi. Sekedar disebut Abu Al-Khattab. Anas bin Malik ma'ruf ya. Abu Hamzah. Baik. Demikian gambaran sekilas daripada biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan masih bahas tentang seperti apa biografi beliau, sirah beliau, juga sebagian daripada sana'ul ulama, pujian-pujian para ulama, ta'zimuhum lah, pengagungan-pengagungan dari para ulama terhadapnya. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menakjubkan dalam kehidupan imam besar ini. Jabalul Hifdz merupakan ayat min ayatillah di dalam hafalannya. Kita akan insyaallah akan pelajari, akan bacakan nanti ya, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biinillah. نكتفي لهنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.